Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, saat ini kalian sedang berada di channel aku, Rizka Kakak. Dan di video kali ini, aku mau membuat JSR Ultimate Drink. Jadi, apa itu JSR? JSR itu adalah singkatan dari Jurus Sehat Rasulullah. Nah, resep ini aku dapat dari Instagramnya Dr. Zaidul Akbar ya. Buat kalian yang gak kenal sama Dr. Zaidul Akbar, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya, bisa juga follow. Di situ banyak banget informasi dan resep-resep yang sangat baik untuk kesehatan. Jadi video kali ini saya ingin mempraktekkan resepnya, dan saya juga penasaran sih sebenarnya seperti apa rasanya JSR Ultimate Drink ini, karena saat ini minuman ini benar-benar lagi ngetrend dan hits banget, banyak orang-orang yang mencoba. Jadi aku juga ikut-ikutan penasaran karena judulnya ada udah Jurus Sehat Rasulullah. Wah, siapa sih nggak penasaran dan nggak pengen nyoba ya? Oke, langsung aja. Oh ya, namun sebelum itu buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini, dan juga kasih like dan komen kalian. Oke, kalau udah langsung aja. Ini pertama aku sudah menyiapkan bahan dari JSR Ultimate Drink ini. Nah, yang pertama ini ada kunyit. Nah, kunyitnya kalian siapkan satu ruas kunyit ya, kurang lebih 2 cm aja. Kemudian ini ada jahe, jahenya juga satu ruas ya, kurang lebih 2 cm juga. Kemudian ada satu batang serai dan satu buah jeruk nipis. Kalau kalian tidak punya jeruk nipis, kalian juga bisa menggantinya dengan lemon. Kemudian satu gelas air dan madu. Oke, jadi langsung aja saya ingin membuatnya. Pertama-tama kalian kupas dulu. Jangan lupa kupas dulu ini jahe dan kunyitnya, dan dibersihkan juga. Dibersihkan maksudnya dicuci sampai bersih gitu ya. Baik teman-teman, ini adalah jahe dan kunyit yang sudah saya kupas dan cuci bersih. Kemudian di sini saya akan mengiris tipis-tipis. Kemudian di sini jeruk nipisnya saya belah menjadi 2. Kemudian untuk serainya di sini saya akan mengiris bagian pinggirnya saja. Selain diiris, sebenarnya ini juga bisa kok digeprek, tapi saya cukup mengirisnya saja. Oh iya, hampir saya lupa untuk ngasih tahu kalau airnya itu yang satu gelas sudah aku didihkan. Dan setelah airnya sudah mendidih, kemudian tuang lagi ke dalam gelas. Lalu masukkan kunyit dan jahenya. Setelah itu tambahkan madu. Untuk penambahan madu itu terserah ukurannya, sesuai dengan selera kalian ya. Kemudian masukkan perasan air jeruk nipis. Nah, di sini saya menggunakan 1 jeruk nipis. Saya masukkan semuanya. Kemudian aduk dengan menggunakan serai. Aduk sampai merata ya. Setelah diaduk sampai merata, kemudian diamkan sampai airnya menjadi hangat dan siap dikonsumsi. Halo teman-teman, jadi Jurus Sehat Rasulullah JSR Ultimate Drink siap diminum. Baik diminum selagi hangat ya. Nah, ini pertama kali aku minum, jadi aku penasaran banget sama rasanya. Kalau dilihat dari baunya, ini paling dominan jeruk nipis dan kunyitnya ya. Untuk aroma serai dan jahe kurang begitu nendang. Jadi aku langsung aja pengen nyoba bagaimana rasanya ya teman-teman. Mulai rasanya lagi. Subhanallah, ini benar-benar segar teman-teman. Enak banget, sumpah enak banget. Seger. Kalian kalau nggak bikin ini, nggak ngerasain, sumpah. Kalian nyesel banget. Aku aja baru tahu dan langsung jatuh cinta. Sepertinya aku bakal minum minuman ini setiap hari. Karena ini benar-benar enak. Minum dulu ya, sampai lupa nggak nawarin. Sorry. Jadi aku habisin dulu ya, karena ini seger dan enak banget, sumpah. Habis. Gak nyangka aku bakal suka banget sama minuman ini. Ternyata enak dan seger banget, teman-teman. Aduh, kalian kalau gak nyobain, sumpah. Aduh, ini anser ya. Oh ya, teman-teman. Dari saking enaknya minuman ini, sampai aku lupa mau ngasih informasi. Kalau JSR Ultimate Drink ini, selain memiliki rasa yang enak, dia juga mempunyai banyak sekali manfaatnya ya. Salah satunya itu bisa membersihkan darah, terus dia juga melancarkan pencernaan, kaya akan enzim, terus ini juga bisa memperkuat tulang, dan juga antibakteri dan antivirus. Pokoknya masih banyak banget manfaat lain yang terkandung dalam minuman ini. Nah, jadi yakin nih kalian gak mau nyobain? Oke, kalau aku sih kayaknya tiap hari bakal minum minuman ini ya. Kayaknya cukup di sini aja video dari aku. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan kasih like dan komen kalian serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya, teman-teman. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.